jayo kawanku marak garo, sanak pemilih juga kumpul galo. Ado yang ngaku dolor, ado yang ngaku misan, ado yang ngaku mamang, ado yang ngaku besan. Ma ini aku sudah saro, kawan-kawanku ma ini nyau galo. Sanak pemilih juga kadek yang datang, karena takut aku nak berutang. Habis hanya sekejap mata. Lagi jaya hidup jangan lupa, kalau lupa akibat bakal saro. Banyak harta hidup kita kocak rajo, kati harta hidup kita tak berego. Kati harta hidup kita tak berego. Thank you. pegawai negeri hanya golongan satu. Tidak pajak korupsi, tidak katik waktu. Gaji apa sama dengan kenek batu. Sabarlah ibu, banyak bersyukur. tidak betian. Atapnya langit, lemeknya kertas koran. Itulah nasib jadi gelandangan. Rumah dak kate, aku tidur di emperan. Ya nasib, ya nasib. Kepanasan, kalau malam kedinginan, mencari makan sisonyo restoran. Zaman ini serba sulit, segala gawe nak pake duit. Pengen nak jualan, aku dak kate modal. Dari dusun aku merantau ke Palembang. Pengen nak ngobah nasib, kalau ada gawian. 3 bulan sudah aku keluyuran. Dak katik gawe, aku jadi gelandangan. Ya nasib, ya nasib. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah ya Allah dari godaan setan. Tunjukkanlah ya Allah aku jalan yang benar. Berikanlah ya Allah aku rezeki yang halal. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, mencari makan sisonyo restoran. Zaman ini serba sulit, segala gawe nak pake duit. Pengen nak jualan, aku dak kate modal. Dari dusun aku merantau ke Palembang. Pengen nak ngobah nasib, kalau ada gawian. 3 bulan sudah aku keluyuran. Gawe dak kate, aku jadi gelandangan. Ya nasib, ya nasib. Kalau datang di Palembang, oi jangan lupa makanan khasnya. Dari dulu sampai maini hari, siapa yang tidak tahu pempek Plembang namonyo. Ado yang direbus, ado yang dipanggang, ado yang digoreng, ado yang dikukus. Pempek isi kates, pempek pistel namonyo. Pempek isi tahu, pempek model namonyo. Pempek isi telok, kapal selam namonyo. Pempek dah pake iwak, pempek jos namonyo. Kalau datang di Plembang, oi jangan lupa makanan khasnya. Dari dulu sampai ma ini hari, siapa yang tidak tahu pempek Plembang namonyo. Ado yang direbus, ado yang dipanggang, ado yang digoreng, ado yang dikukus. Pempek isi kates, pempek pistel namonyo. Pempek isi tahu, pempek model namonyo. Pempek isi telok, kapal selam namonyo. Pempek dah pake iwak, pempek dos namonyo. Duit galo, pacak-pacak ibok berejo. jangan nak nuruti wong kayo, segalanya dia ado. Zaman ini nak duit galo, pacak-pacak ibo berejo, jangan nak nuruti wong kayo, segalonyo dio.